ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد. اخوان الاخوات yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah. Sebetulnya pada malam ini saya ingin berdialog atau bersoal jawab dengan antum dalam berbagai permasalahan diniyah yang akan lebih menunjukkan kebenaran, pembuktian akan kebenaran Islam, bahwa dinul Islam telah menjawab dan menyelesaikan seluruh permasalahan hidup dan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas, karena Islam datang yang memang berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada maslahat bagi umat manusia kecuali dengan Islam. Agama kita yang mulia ini, Al-Islam, telah memberikan seluruh jawaban dan menyelesaikan seluruh permasalahan dan menegakkan alasan dan hujjah dengan sangat kuat sekali. Karena itu ulama kita mengatakan, semata-mata menyanggah, semata-mata membantah bukanlah ilmu. Yang ilmu adalah menyelesaikan permasalahan, memberikan jawaban ilmiah dan kalau membantah dengan cara ilmiah. Oleh karena itu, karena Semalam sedikit saya jelaskan tentang pembuktian kebenaran dinul Islam. Maka barangkali untuk lebih meyakini akan kebenaran dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, antum dapat mengajukan beberapa permasalahan ilmiah dengan tujuan untuk meningkatkan keilmuan kita, pandangan kita, dan terutama meningkatkan keimanan kita akan kebenaran dinul Islam. Ada yang punya masalah? Ya, mungkin langsung aja. Ada beberapa mic yang kita sediakan untuk antum, silakan tunjuk tangan. Ahli Iwan. Terus nanti yang sebelah sini nanti bisa juga tunjuk tangan insyaallah. Bismillah, Ustaz. Kalaulah seperti yang tadi Ustaz sebutkan bahwa Islam memberikan solusi semua permasalahan dan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, mengapa kenyataannya umat Islam di Indonesia begitu rendahnya? Demikian saja, Ustaz. Umat Islam pada hari ini, dimanapun mereka berada, kecuali sebagian dari mereka, tidak bisa mewakili Islam. Tidak bisa menjadi wakil Islam. Umumnya. Karena beberapa asbab, sebab-sebab. Sehingga orang tidak melihat Islam secara hakiki dari umat Islam. Oleh karena itu, sebagian ulama kita pada abad ini, yaitu Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengatakan di kitabnya Syarah Usul Thalatha, la yanbaghi أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم أو كما قالوا. Tidak patut kita bandingkan Islam, kita kiaskan, bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin dewasa ini pada hari ini. Ada perbedaan. Ini kata Syekh, bisa dicek langsung di kitab beliau, Syarah Usul Thalatha. Kenapa? Syekh melanjutkan perkataannya, yang maknanya, Karena kaum muslimin pada hari ini telah melakukan perkara-perkara besar. Yakni mereka telah mengerjakan larangan-larangan yang besar dan meninggalkan perintah. Jadi sangat jauh dari Islam. Sehingga kata Syekh, seorang Muslim yang hidup di salah satu negeri kaum muslimin, seolah-olah dia hidup di udara yang bukan Islami. Dan itu kenyataannya. Walaupun tentu tidak pukul rata, tidak dipukul rata semuanya, tidak. Karena hukum itu berjalan sesuai dengan aglabiyahnya, umumnya, ghalibnya. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mempunyai basirah, pandangan yang tajam, mengetahui keadaan umat, penyakit dan obatnya. Ini salah satu imam pada abad ini yang berkata, karena tidak ragu lagi bagi kaum muslimin yang mengenal betul dinur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Syekh yang mulia Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin pada abad ini, tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Kenapa? Kan menunjukkan bahwa Islam itu besar sekali. Saya pernah membaca sebagian riwayat dari seorang tabi'in. Riwayat ini cukup dikenal, dibawakan oleh para ahli tafsir untuk menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat yang ahli tafsir. Kata tabi'in ini, Ibnu Abbas diangkat menjadi Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji. Pemimpin jamaah haji oleh Ali bin Abi Thalib. Maka di musim haji itu dia berkhutbah, berceramah, menjelaskan tentang surat Al-Baqarah atau surat An-Nur. Tapi ini tuh mengatakan, kalau sekiranya orang-orang Dailam, orang-orang Turki, orang-orang Romawi mendengar, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. Penjelasan tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keimanan, sangat menakjubkan manusia yang keluar dari Islam. Kata tabi'in itu, kalau seandainya orang-orang Romawi, orang-orang Turki, orang-orang Dailam mendengar khutbah Ibnu Abbas ini, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. Kenapa? Karena yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas keadaan yang sebenarnya dari dinul Islam. Orang-orang pada zaman itu sangat tertarik dengan Islam. Karena kaum muslimin keyakinannya adalah keyakinan Islam, amalnya amal Islami dan seterusnya. Perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup panjang, sangat panjang. Dari awal bi'tsah, kebangkitan, diutusnya beliau dakwah di Makkah al-Mukarramah, dakwah tauhid yang memerdekakan manusia dari perbudakan, penghambaan kepada selain Allah, dengan menyembah, hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Beliau menyeru. Dan kita telah mengetahui perjalanan beliau selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian hijrah. Semakin banyak manusia yang masuk Islam. Beliau tinggal di Madinah. Disediakan tempat oleh penduduk Madinah yang beriman, yang kemudian dinamakan Al-Ansar. Maka beliau mempersaudarakan antara Al-Muhajirin dan Ansar. Terus berjalan sampai tahun ke-6 Hijriyah, terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang merupakan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata atau perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kufar Quraisy, di mana selama ini mereka tidak henti-hentinya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya pada perang Ahzab, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan, bukan hanya dari masyarakat Quraisy tapi juga dari luar itu. Juga serangan dari luar dan dari dalam, pengkhianatan Yahudi yang telah mengkhianati perjanjian mereka. Karena itu selesai perang Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengepung Bani Quraidah. Bani Quraidah yang telah berkhianat. Kemudian beliau bersama para sahabat ingin melaksanakan umrah, akan tetapi dihalangi oleh orang-orang kufar Quraisy, tidak boleh. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Beliau boleh melaksanakan umrah pada tahun mendatang, tahun depan. Nah, di sini terdapat kisah yang sangat menarik sekali dalam perjalanan dakwah Islam. Ketika terjadi perdamaian, masing-masing memegang perjanjian, maka ada kebebasan. Tidak ada kebebasan, tidak ada lagi kesempitan, tidak ada lagi jurang pemisah. Ada keamanan, tidak ada lagi rasa takut. Orang-orang di luar Islam sangat ingin, penasaran, ingin lebih tahu tentang Islam. Mereka mendatangi para sahabat, duduk bersama mereka dan berdialog, bersoal jawab. Luar biasa. maka berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Seperti negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain terbuka karena ada perjanjian. Untuk tidak saling mengganggu. Maka tidak sedikit dari orang-orang asing yang bertanya tentang Islam. Kemudian masuk Islam. Dijelaskan oleh sebagian kaum muslimin yang alim. Dan menjawab persoalan-persoalan yang mereka tanyakan. Yang menjadi kemuskilan, kerumitan mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dahulu seperti itu. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, apabila telah ada perjanjian damai antara Islam dan orang di luar Islam, maka orang di luar Islam yang datang ke negeri kaum muslimin tidak boleh diganggu. Kehormatannya ditumpah, dirampas hartanya atau ditumpahkan darahnya. Ini bukan dari ajaran Islam. Bahkan seharusnya kaum muslim mengambil kesempatan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang Islam yang selama ini mereka salah paham terhadap Islam. Maka selama perjanjian Hudaybiyah, begitu banyak tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lain-lain. Mereka melihat Islam. Dijelaskan oleh para sahabat tentang Islam. Dan berlanjut terus. Salah seorang pembesar Nasrani, Adi bin Hatim, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didakwahkan oleh beliau masuk Islam. Tamim Ad-Dari, juga seorang Nasrani, didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Dan begitu terus. Ketika beliau wafat, maka Islam telah tersebar dengan dakwah yang besar. Karena Islam berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Tidak akan pernah bertentangan dengan perjalanan manusia. Karena dia dinullah, agama Allah. Agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Dari Adam sampai Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad alaihi mussalatu wassalam. Sampai di medan perang pun. Maka orang-orang tertarik terhadap Islam. Pada kejadian perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, salah seorang panglima Romawi tertarik terhadap Islam. Biasanya pada zaman dahulu sebelum berperang, maka bertemulah dua panglima besar berunding. Setelah itu baru terjadi peperangan. Maka ketika bertemu Khalid bin Walid dengan panglima dari Romawi ini, panglima Romawi ini bertanya kepada Khalid, yang telah dikenal di dunia ketika itu sebagai pedang Allah. Panglima ini bertanya, apakah Allah menurunkan pedang kepadamu? Dijawab oleh Khalid, tidak. Tapi Nabi saya yang menamakan saya Saifullah. Saifun min suyufillah. Gelar yang besar. Karena itu tidak ada orang berani menamakan dirinya Saifullah. Ada yang berani menamakan dirinya Saifullah, Saifur Rahman? Karena ini gelar dari wahyu Allah. Karena itu kita tidak boleh menamakan diri kita Saifullah, Saiful Rahman. Terlalu berlebihan, melampaui batas. Pedang Allah, pembela agama Allah. Apa kita pembela agama Allah? Belum tentu. Lalu semakin tertarik dia terhadap Islam. Akhirnya dia masuk Islam, minta diajarkan tentang Islam, dan diajarkan berwudu dan salat 2 rakaat. Salatlah dia 2 rakaat. Kedua pasukan dari kejauhan tidak tahu apa yang telah dibicarakan oleh kedua panglima ini, karena jarak jauh. Hanya terlihat 2 orang sedang berunding, ada kemah. Allah memberikan hidayah yang besar pada panglima ini radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam dan tertarik tentang Islam. Saat-saat akan melaksanakan peperangan besar yang dicatat dalam sejarah. Peperangan terbesar antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Perang Yarmuk. Masuk Islam. Karena inilah yang hak. Yang membuat gentar kaisar mereka. Maka terjadi kegoncangan di pasukan Romawi. Dan seluruh kekuatan mereka atau sebagian mereka tumpahkan untuk membunuh panglima yang berkhianat ini menurut mereka. Matilah dia di medan perang itu. Hanya salat 2 rakaat. Lihat Islam. Semua manusia tertarik terhadap Islam. Salah seorang peneliti, dokter ahli bedah Prancis, yang selalu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abad ini. Setiap ada yang berobat kepada dia, dia selalu memberikan tashkik, keraguan-keraguan. Engkau percaya kepada Muhammad? Tentu orang-orang awam tidak bisa menjelaskan kecuali dengan perkataan, saya percaya, saya beriman. Sudah baca Al-Quran, mana kebenaran Al-Quran, dan seterusnya. Diragukan. Dia memasukkan kerancuan ke pemikiran, ke hati, ke pikiran para pasiennya yang muslim. Tapi Alhamdulillah tidak ada yang terpengaruh dengan dia. Qadar Allah, dia mengobati Malik Faisal, salah seorang raja dari raja-raja Saudi. Dia katakan seperti ini, dibalikkan oleh Raja Faisal, engkau telah membaca Quran? Baca. Dengan bahasa apa engkau membaca? Dengan terjemahan. Kalau begitu baca dengan bahasa aslinya. Perkataan itu masuk ke hati dia. Tertarik dia. Selama ini saya membaca terjemahan. Tidak berarti terjemahan tidak boleh. Kan ini untuk sejauh mana kemujizatan Al-Quran Al-Kirim. Karena orang ini selalu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan kebenaran wahyu. Tertarik dia belajar bahasa Arab dan dipersilahkan oleh Raja Faisal untuk datang ke Saudi. Makin hari makin tertarik. Lalu dia menulis beberapa kitab, ada perbandingan antara Islam, Kristen, Injil, Taurat, Quran. Belum masuk Islam. Belakangan baru masuk Islam. Tapi belum banyak belajar tentang Islam. Karena itu pengetahuannya tentang hadis sangat minim sekali. Kalau kaum muslimin kuat akidahnya, kuat keimanannya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang Islam, maka dia bisa menjadi wakil Islam. Barangkali. Iya. Ya, mungkin untuk memudahkan soal jawab, kami ingin ada penanya tiga sekaligus dulu. Nanti karena mic-nya bisa dioper ke penanya berikutnya. Oleh karena itu, mohon angkat tangan bagi antum yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Dan khususnya kepada ibu-ibu, kami persilakan lewat tulisan. Ya, ada dari bapak-bapak yang ingin bertanya. Ya, kan namanya siapa namanya Pak? Faisal. Faisal. Terus yang di ujung siapa namanya? Lukman. Hai. Ada, itu mic-nya di situ. Ini yang satu lagi Pak, sehingga nanti biar mic-nya langsung bersambung. Siapa namanya itu? Kami persilakan kepada antum duluan. Dan untuk pertanyaan kedua nanti langsung pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, bagaimana cara kita untuk memperkenalkan manhaj yang benar ini kepada orang Islam itu sendiri, kepada saudara-saudara kita sendiri yang belum tahu dan belum mengenal Islam ini secara benar. Saya kira itu aja Ustaz, langkah-langkahnya Ustaz, agar kami bisa paham dan bisa mencoba untuk mendakwahkan manhaj yang benar ini Ustaz. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Satu kalimat yang mencakup semuanya. Bagaimana mungkin seseorang dapat menjelaskan kalau dia tidak memiliki ilmu? Paham? Dengan ilmu. Jawaban semuanya. Mau apa lagi? Dengan ilmu. Dengan ilmu dia mengetahui semuanya. Mengetahui tentang din syar'inya. Dengan ilmu dia mengetahui mad'u dia, orang yang akan dia ajak berbicara. Dengan ilmu dia mengetahui apa yang harus dia sampaikan terlebih dahulu. Dengan ilmu dia mengetahui akan sikap dan sifat dia. Dia mengajak kepada siapa? Mengajak dirinya, mengajak manusia kepada dirinya atau kepada Allah? Jalan Allah. Dengan ilmu, dia berakhlak yang baik. Paham? Paham? Dengan ilmu. Mencakup semuanya. Kalau tidak punya ilmu, jangan. kerusakannya akan lebih besar dari maslahatnya. Ibda' binafsik, dahulukan dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Biarlah orang-orang yang ahlinya yang punya kemampuan untuk menyebarkan Islam dan dakwah yang hak. Yang tidak, maka dia mengamalkannya. Kan dakwah juga dengan lisan, atau dia ngajak secara global, mujmal. Iya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Islam itu agama yang benar, Ustaz, ya. Tapi Allah yang mengatakan. Ya. Allah yang mengatakan. Inna ad-din 'inda Allahil Islam. Islam. Bukan saya yang mengatakan. Ya. Ulah. Iya. Tapi justru kenapa kita lihat yang terjadi di umat Islam ini banyak sekali perpecahan di antara kaum muslimin. Bahkan perpecahan itu terjadi di kalangan para ulama dan para da'i, yaitu saling celah-mencelah di antara mereka gitu, Ustaz. Sehingga kita pun yang umat Islam pun bingung gitu, apalagi yang non-muslim gitu. Sehingga bagaimana cara kita mensikapi dari perpecahan di antara para ulama dan para da'i itu, Ustaz? Dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu gimana? Dengan ilmu kita mengetahui mana yang perpecahan, mana yang perselisihan. Dengan ilmu kita mengetahui tidak boleh mencaci maki. Seorang muslim bukan pencaci maki. Seorang muslim bukan tukang laknat. Dengan ilmu kita mengetahui bahwa para ulama tidak benar sebagaimana yang dikatakan antum. Ulama mana yang antum lihat? Nah, itu karena tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu, antum tidak akan mengatakan para ulama saling caci maki. Enggak ada. Mana ulama yang saling caci maki? Ulama berbeda pendapat di antara mereka, berbeda ijtihad, tapi mereka saling sayang menyayangi. Saling sayang menyayang dengan ilmu, paham? Nah, gitu. Inter. Baik, tiga. Bismillah. Ustaz, semoga Allah memberkati Anda. Iya. Apakah generasi awal yang membawa Islam ke Indonesia, mereka sudah bermanhaj dengan manhaj yang hak, salafus saleh, sehingga mereka melakukan tasfiyah wa tarbiyah terhadap umat ini? Karena sampai sekarang kita lihat budaya yang terkotori oleh agama yang lebih awal masuk itu sangat melekat di Indonesia. Jadi apakah ini ketika yang pertama masuk ini sekedar membawa Islam atau mereka benar-benar alim orang-orangnya? Perlu penelitian yang dalam, karena perlu isnad jalan. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa mereka telah berjasa berbuat kebaikan pada kaum ini dengan mendakwakan Islam sesuai kemampuan yang ada pada mereka. Dengan masuknya manusia ke dalam Islam dan sangat tertarik sekali ketika itu bangsa Indonesia kepada Islam, karena beberapa hal menurut penelitian kaum orientalis. Yakni ketika Islam masuk itu berbeda dakwahnya, berbeda semuanya dengan yang telah ada di Indonesia itu. Dia mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, membuang seluruh batu-batu yang mereka buat dan mereka jadikan sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian ketertarikan para pemimpin bangsa ini ketika itu, para rajanya tertarik dan selesai. Saya agak lupa apa yang dikatakan oleh sebagian orientalis itu. Kenapa Islam cepat tersebar ketika itu di Indonesia ini? Adapun manhaj yang mereka bawa perlu penelitian lebih lanjut. Ya, penelitian lebih lanjut. Iya. Iya, jazakallahu khair. Dan untuk menyampaikan mikrofonnya ke penanya berikutnya, kami persilakan antum untuk angkat tangan sebelum saya bacakan pertanyaan dengan tulisan yang sudah masuk. Belakang, ya. Sana belakang, belakang. Iya. Ada beberapa orang, depan ada, belakang ada. Sebelum ke penanya langsung, kami bacakan pertanyaan lewat tulisan yang sudah masuk. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya sudah cukup lama mengikuti kajian-kajian manhaj salaf yang mulia ini. Alhamdulillah, tetapi fenomena di lapangan, saya dapati ada juga kajian manhaj salaf yang lain yang saya temui, sehingga menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi saya. Lainnya apa lainnya? Apakah lainnya itu yakni perbedaan ijtihadiyah ilmiah atau manhajiyah? Allahu a'lam. Ah, nanti dia yang nanya suruh nulis surat lagi. Ya. Taib. Dan ada dua pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua saya bacakan. Apa yang harus kita lakukan terhadap syubhat-syubhat yang sedang dilantarkan oleh majalah Sabili? Jazakallahu khairan. Sebetulnya itu lagu lama yang diputar kembali, diperbaharui karena pita kasetnya sudah rusak. Ya, ini kebohongan. Saya juga menyesalkan sampai demikian jauh kebohongannya. Sampai di situ saya membaca, saya bantah tentang saya aja sendiri yang disebut di situ diantaranya. Pertama, saya berdebat dengan Persis di Jogja. Dikatakan tertulis di Jogja. Ya. Ini salah. Di Bandung. Bukan di Jogja. Yang kedua, tahun 92. Padahal baru kemarin. Baru tahun 2008, enggak salah. 2008 ya, 2008-2009. Imma ini salah, tapi ini kan tidak tasabbut, tidak teliti. Ya. Kemudian lain-lain yang jelas kebohongan. Kebohongannya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang ilmiah, tidak ada sesuatu yang ilmiah. Apabila tidak ada sesuatu yang ilmiah, maka dia bukan ilmiah, sama dengan kejahilan. Ya, terus pertanyaan lagi, sini lagi. Iya, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar perkataan berjihad dahulu baru ada khilafah atau negeri Islam? Dan apakah benar kita harus menentang pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, seperti mencuri hukumnya penjara bukan potong tangan dan lain sebagainya? Mohon penjelasan. Sahih, berjihad baru ada kekuatan. Ini sekarang kita berjihad bukan? Jihad. Saya mengajar antum berjihad. antum belajar duduk di majelis ini berjihad sebagian para asatidah berdakwah berjihad menyebarkan ilmu berjihad membuat sekolahan SD, SMP, SMA diniyah berjihad mempertahankan keimanan berjihad menjelaskan tentang kebenaran Islam jihad semuanya jihad apa yang mereka maksudkan dengan jihad siapa yang tahu yang mereka maksudkan dengan jihad salah satunya adalah perang Ini kesalahan, kekeliruan yang sangat dalam sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperang kecuali setelah memperoleh setelah memiliki kekuatan di Madinah. Mana beliau ketika berada di Mekah berperang? Karena jihad dalam arti perang di dalam Islam ada aturannya tersendiri. Ada pimpinannya, ada ulil amrinya, ada yang memerintahkannya. Bukan diperintah oleh ustaz per ustaz. Fathi. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah kemenangan kota Mekah. Ketika itu. Hijrah dari negara kufur ke negara Islam tetap berlangsung. Tapi hijrah dari kota Mekah ke Madinah tidak ada lagi. Karena kota Mekah telah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Yang ada apa? Jihadun wa niyatun. Jihad dan tetap niat. Wa idha stunfirtum fanfiru. Dan apabila kamu dipanggil untuk berperang. Siapa yang memanggil? Ustaz? Bukan. Mana ada yang taat kalau saya memanggil ayo perang? Enggak ada. Siapa nih Abdul Hakim ini? Enggak ada yang tahu. Ini Amir ini enggak. Yang memanggil Amir, penguasa. Wa idza stunfirtum fanfiru. Nah ini dari si orang tidak paham tentang Islam. Salah paham dengan Islam. Akhirnya merusak Islam. Karena itu mereka lancarkan serangan-serangan. Tetapi kebanyakan di negeri-negeri kaum muslimin. Dengan bom sana, bom sini. Kemudian apakah kita harus menentang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Para imam hidup di zaman sebagian pemerintahan tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka memberikan nasihat. Memberikan pengajaran. Mereka mendakwakannya. Bukan memeranginya. Bukan memberontak, menjatuhkannya, mengangkat senjata. Tidak. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, mereka bertanggung jawab setelah ditegakkan hujjah. Kebanyakan tidak mengetahui tentang Islam. Kebanyakan belum sampai hujjah kepada mereka. Dan bagaimana mungkin mereka akan melaksanakan hukum-hukum seperti hukum potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya. Sedangkan yang lebih tinggi yang menjadi asas Islam, mereka tidak mengetahui, yaitu tauhid. Masih sebagian menyimpan keris di rumahnya, kalau malam-malam tertentu dimandikan, pergi ke tempat-tempat tertentu, klinik mistik. Ini yang menjadi asas dakwah tauhidullah yang banyak tidak diketahui, khususnya oleh para penguasa, penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Diajarkan yang asasnya, diajarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diajarkan tentang dinul Islam. Dengan sendirinya nanti mereka akan melaksanakan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang insyaallah ta'ala. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini akhirnya mereka mempunyai keyakinan bahwa negeri-negeri yang dipimpin oleh kaum muslimin itu sebetulnya bukan negeri-negeri kaum muslimin, bukan negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan dan lain-lain. Lalu mereka membuat makar-makar dengan atas nama jihad, pengeboman di sana sini, dan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga terjadilah kerusakan yang besar, berubahlah keamanan menjadi ketakutan, berubahlah yang sangka baik menjadi buruk sangka, dan berbagai macam tuduhan dilemparkan kepada Islam, dituduhkan kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga semakin orang jauh dari Islam, bukan semakin dekat kepada Islam. Oleh karena itu tadi saya ulang-ulang, bil ilmi, dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Itu kan kesalahan yang sangat dalam sekali dan penyimpangan besar-besaran dari ajaran Islam. Terus bagus-bagus pertanyaan dari situ. Ya, man, afan Ustaz, karena di sini juga banyak sekali dan penanya juga sudah banyak. Ya, mungkin nanti ya, kita gantian Ustaz. Ya, padahal yang sudah pegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Saya ingin bertanya Ustaz, di mana letak penyimpangan-penyimpangan ahlu tasawuf yang mana di Indonesia begitu kental kecintaannya terhadap kaum sufiah. Syukran. Assalamualaikum. Jahil terhadap dinul Islam. Jahil. Paham? Hah? Panjang jawabannya yang enggak cukup waktu. Tapi antum bisa baca kitab-kitab para ulama yang barangkali sudah diterjemahkan tentang tasawuf. Tapi saya ada menjelaskan juga dengan ringkas di kitab saya Risalah Bid'ah tentang tasawuf. Setiap orang yang menyimpang dari manhaj yang hak, manhajnya para sahabat, secara pemahaman dan dakwah, maka dia akan berada di salah satu kesesatan. Dia tahu atau tidak tahu, dia suka atau tidak suka, dia redha atau tidak redha, pasti. Kalimat singkat menyeluruh. Iya. Siapa lagi? Iya, sebelum ke mic berikutnya kami persilakan untuk Bapak. Cuman sebelumnya kita selingi yang ini dulu. Pertanyaan, telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan muncul dai-dai yang akan mengajak umat ke pintu jahanam. Pertanyaan ana, mohon jelaskan ciri-ciri dari para dai tersebut. Mengajak kepada pintu jahanam, kan jelas itu. Penanya harus berpikir, setiap orang yang mengajak kepada jahanam, kan dijelaskan langsung. mengajak kepada jahanam luas, kepada paham-paham sosialis, ajaran-ajaran batiniah, ajaran-ajaran yang menyamakan semua agama, ajaran-ajaran yang merendahkan ajaran Islam, ajaran-ajaran dari firqah-firqah sesat seperti Khawarij dan lain sebagainya, banyak dan banyak dan banyak sekali. Tapi Nabi kita yang mulia SAW menjelaskan dengan singkat, karena beliau memiliki mukjizat, dapat mengeluarkan perkataan yang singkat tetapi maknanya dalam. Du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru yang berada di pintu-pintu jahannam. Ada pertanyaan lewat mikrofon langsung. Assalamualaikum Ustaz, pada hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kaum muslimin yang pasrah dengan kejahilan mereka, sehingga sebagian besar kaum muslimin kita berpendapat bahwa yang penting saya sudah beribadah, benar atau tidak itu urusan Allah. Jadi yang mau saya tanyakan, pertama, adakah dalam Islam batas toleransi kejahilan seseorang, Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah ada sanksi yang tegas dalam Islam kalau kita tidak menuntut ilmu? Yang ketiga, ilmu apa yang pertama kali yang harus kita pelajari dalam Islam? Itu saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mengagumkan, bagus sekali. Pertama, udzur bil jahli, diberi udzur bagi orang yang jahil, yang tidak tahu, yang dia sudah berusaha. Bukan seperti perkataan yang saudara contohkan, itu pesimis terhadap kebenaran dan merupakan kemalasan. Dahlah, yang penting saya ibadah apa adanya, yang penting Allah tahu ya. Itu tidak berusaha. Setelah dia berusaha, memang dia ingin cari kebenaran dan yang benar, tapi yang dia ketahui hanya itu, dia belum tahu, diberi uzur. Diberi uzur. Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Qiyamul hujjah, tegaknya hujjah. Sampai orang itu tahu, sampai orang itu paham, dan dia melaksanakannya dengan kesadaran atas kemauan dia sendiri, atas pilihan dia sendiri. Paham sampai di situ? Paham betul? Paham. Saya lanjutkan kedua. Kalau belum paham yang pertama, tanya lagi. Ada satu, ada yang belum paham, Ustaz. Tanya. Uzurnya apa yang dimaksud dengan uzur? Uzur ini? Diberi alasan, tidak dikenakan sanksi, tidak dikenakan dosa, karena memang dia tidak tahu. Dia termasuk orang-orang yang diberi uzur, diberi uzur, diberi keringanan, bukan atas dasar kesengajaan. Orang ini sudah berusaha. Dia ingin niatnya. Siapa yang tahu hati orang? Allah. Orang ini niatnya baik, dia memang ingin taat, tetapi dia tidak dapat jalan lain kecuali yang seperti ini. Dia telah berusaha, dia mengerjakanlah berbagai bid'ah. Misal, paham. Yang kedua, kan kemarin saya jelaskan salah satu pembuktian kebenaran Islam. Antum datang semalam? Apa salah satu pembuktian kebenaran Islam? Kemarin yang semalam saya jelaskan. Apa? Dengan ilmu. Pembuktian kebenaran Islam itu banyak dan banyak sekali. Dengan waktu akan saya jelaskan lagi kalau diingatkan oleh kawan-kawan. Pembuktian-pembuktian. Salah satunya semalam saya jelaskan dengan ilmu. Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Setelah saudara tahu itu, apakah Islam membiarkan seseorang berada dalam kebodohan? Jawab. Fadl. Gimana Ustaz? Ulang lagi. Kan namanya soal jawab, ya kan? Biasa aja, santai aja. Saya paling senang gitu. Karena saya tidak mengikat seseorang, saya tidak memberikan pemaksaan, merdeka. Yakni setelah kita mengetahui bahwa Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu, segala sesuatu dilarang kita berbicara kecuali dengan ilmu. Apakah setelah kita mengetahui demikian, Islam akan membenarkan seseorang itu berada di dalam kebodohan? Tidak, Ustaz. Itu jawaban yang sahih. Setiap orang Muslim akan menjawab tidak. Karena disitulah dituntutnya seseorang untuk berilmu. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan ketiga. Sejauh mana ilmu yang mana? Bagi masyarakat umum, ilmu yang fardu ain, yang Allah wajibkan kepada dia. Apa ilmu yang fardu ain yang tidak diberi alasan seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu itu? Pertama, akidah, keimanan, tauhid. Bagaimana dia mentauhidkan Allah? Bagaimana dia mengesakan Allah itu bagaimana? Apakah dia mengesakan Allah, tapi dia juga bakar kemenyan untuk jin dan syaitan, menanam kepala kerbau ketika akan mendirikan gedung atau mendirikan membangun jembatan, atau membuang sesaji ke laut? Mengesakan Allah ketika dia memakai jimat, mengesakan Allah ketika dia bertanya dan percaya kepada para dukun dan tukang ramal dan tukang sihir dan seterusnya. Itu bukan mengesakan Allah, tapi menduakan Allah, mensyirikkan Allah. Karena itu wajib belajar tauhid. Kemudian yang kedua, ilmu yang fardu ain, apa yang Allah wajibkan kepada kita seperti salat, bagaimana cara wudu sebagai pengganti wudu, tayamum. Sering kita saksikan kaum muslimin wudu mengusap kepala gini ambil air. Ini tidak sah. Famsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kamu. Kalau ini namanya kepala apa? Kening. Ada yang cuma, ada yang cuci kakinya gini. Ada yang tidak tahu tayamum, akhirnya tidak sholat. Dan seterusnya. Saum, haji, kalau punya uang akan menunaikan ibadah haji, datang kewajiban. Sebelumnya belum wajib. Zakat, apabila punya uang, dia termasuk orang-orang yang akan mengeluarkan zakat, dia bertanya kepada ahli ilmu. Yang ketiga, apa yang Allah haramkan? Dilarang menikah dengan mahram. Kan begitu. Harus tahu mana wanita-wanita yang kita diharamkan menikahinya. Misal menikah dengan sepupu halal apa haram? Antum yang serius, masya Allah. Iya, kesempatan menjawab pertanyaan ini. Menikah dengan sepupu halal atau haram? Jawab. Haram. Menikah dengan sepupu halal atau haram? Haram. Menikah dengan sepupu halal atau haram? Haram. Tiga orang ijma mengatakan haram. Halal. Tidak mengurangi kehormatan antum, tidak. Namanya belajar. Belajar hal yang wajar. Menikah dengan sepupu, tahu sepupu ya, misan, saudara misan, anak bibi, anak paman, halal. Menikahi keponakan, anak dari adik atau kakak kita, haram, mahram. Berarti sepupu bukan mahram. Sepupu boleh tidak menjadi wali? Ini. Hah? Tidak boleh. Sepupu boleh tidak menjadi wali? Tidak boleh. Ini yang pakai ini ya. Sepupu boleh tidak menjadi wali? Tidak boleh. Tiga orang lagi ijma mengatakan tidak boleh. Jawaban yang sahih, boleh. Dia bukan mahram, tapi bisa mewalikan seorang wanita yang keluarga dia dari pihak bapak ya, sepupu dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu tidak boleh menjadi wali. Itu ilmu, salah satu ilmu yang fardu ain. Yang keempat, yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Kalau saudara sebagai pedagang, maka harus tahu tentang hukum-hukum dagang dalam Islam. Kalau saudara sebagai pemimpin, harus tahu tentang kepemimpinan yang diatur oleh Islam. Bagaimana jadi pemimpin menurut Islam? Harus adil dan seterusnya. Kalau saudara sebagai karyawan, pegawai, maka harus tahu tentang apa yang diatur oleh Islam. Dan begitulah seterusnya. Ya, saya kembali ke pertanyaan lewat tulisan. Namun sebelumnya kami persilakan mic-nya untuk diberikan kepada Akhiri yang ada di depan dulu, sehingga setelah pertanyaan ini langsung bisa ke beliau. Baiklah. Ustaz ada pertanyaan. Ustaz, pada saat ini orang beranggapan bahwasanya seseorang yang telah bersyahadat sudah mutlak keislamannya. Apa sajakah yang dapat membatalkan keislaman seseorang? Ya, dia menolak syahadatnya, batal keislamannya. Batal tidak? Batal. Dia mengerjakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Seperti dia melakukan syirkul akbar dan seterusnya. Barangkali sampai di sini. Saya lihat antum dah kecapean. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.